Yohanes bindu 10:2. 6 wari ope wari raya Paskah, Yesus lawas ku Betani, kuta Lazarus si inggo ipakekena ibas si mate nari. E maka kuskas Marta nikapken pangan guna ilaken man Yesus ras temue si debanna. Lazarus kundul ras Yesus. Kenca e reh Maria, ibabana sada botol galang minak merim si meherga, icur-cur kena mina e kunahe Yesus, cenari isapuina alubukna, e maka merim kerina ibas rumah e. Cenari ngerana sekalak ajar-ajar Yesus, gelarna Judas Iskariot, sindayakan Yesus, nina, engkai makala idayakan saja mina e 300 duit pirak, cenari duitna e ibreken mankalak musil, sienda ikata kena labur kiteken iukurina kalak musil, tapi erkiteken pinangko ia. Ia kap sin jemak perduitan kalak enda, janah megati ipakena duit e. Tapi nina Yesus, ola kamnuh sahi diburu enda, belepaslah ibahan na enda guna penguburanku. Adi kalak musil, lid ngepagi lalap reskam, tapi aku labu pagi lalap reskam. Derem kalak Yahudi magi berita maka Yesus paksa si e ibetani. E maka laus kalak Yahudi e kujak, kalak ndai laus ku Betani, labo erkiteken Yesus saja, tapi pe guna ngenehen Lazarus si inggo ipekeke Yesus ibas si mate nari. E maka imam-imam resura-sura munuh Lazarus pe, sabab erkiteken Lazarus nggon terem kalak Yahudi nadingken pemimpin-pemimpinna janah teuk ia man Yesus. Pepagina kalak sinterem siruh ku Yerusalem ngerayakan Paskah, magi berita maka Yesus sangana idalan nandangi seuh ku Yerusalem. E maka itek-tekna lambe cenari ia loalona Yesus. Ersurak-surak ia nina, udilah dibata, ipasu-pasu gelah kam siruh ibas gelar Tuhan, ipasu-pasu gelah Raja kala Israel. Paksa e idapeti Yesus sada kelede singuda dengar. Irsakna kelede e bagi si tersurat ibas pustaka si Badia. Olam biar o kuta Sion, nehenlah reh rajandu, irsakna kelede nguda. Paksa si e layangka ajar-ajar Yesus kai ertina kata ena. Tapi kenca Yesus ipakuken ku kayu persilang, janah kenca ia ipekeke dibata ibas si matenari, iinget ajar-ajar maka si tersurat enda ema karena Yesus janah enggope jadi manbana. Kalak si ije tukung Yesus ngelebuh Lazarus gelah darat ibas kuburan nari, dengan pekekesa ibas si mate nari, terus bersaksi karena kejadian e. Erkiteken si ema maka terem kalak jumpai Yesus, sebab ibegina maka enggo ibahan Yesus tanda sengget simbelin e. Nina kalak parisi sapih-sapih ia, nehenlah, kerina usahan ta sia-sia, sebab ijapa pe enterem kalak ngikutkan ia. Ibas jelma sinterem silawes ku Yerusalem, guna ngikuti kebaktin ibas wari raya e, lid piga-piga kalak Yunani. Ijumpaina Filipus, ia ibet Saida daerah Galilea nari, jenari nina, o Tuan, mesikel kal kami jumpa ras Yesus. Idahi Filipus si Andreas, jenari ituri kena sura-sura kalak Yunani e manbana. Kencabage, duana ia laus ngata kenca man Yesus. Ngaloi Yesus manbana duana, genduari enggoseh pak sana, aku anak manusia persuruhan dibata ipermuliakan. Kukatakan man bandu, situhuna sengkebuah pagi laboreh buena adilakin iswan kendingen mate. Adi benih e iswan kendingen mate melala mebuahna. Kalak si engkelengi geluhna si idoni enda benekap kegeluhna e. Tapi kalak si nembah atena geluhna si ibas doni enda kegeluhan si tuhu-tuhu dengan si rasa lalap tetap jadi si kerajangenna. Ise atena jadi persuruhanku, ikutkanlah aku. Gelah persuruhanku tetap ras aku, amin ijapa pe aku ringan, janah persuruhanku ipahaga bapangku. Jenari nina Yesus, genduari ceda kal ateku, kugandia ningku, kukatakan dia pagi, o bapa, pedauh min paksa kini seran enda ibas aku nari, lang, sabab guna siekap aku reh, gelah kunanami kini seran e. Oh Bapa, i permuliakanlah gelar ndu. Jenari terbegi sora i langit nari, nina. Enggau ku permuliakan ia, janah tetap dengar ku permuliakan. Megi sora e, nina kalak sinterem si tedis ije. Sora lenggur kap e. Tapi deba nina. Labo, malaikat ngengrana manbana. Tapi nina Jesus man kalak sinterem si megi sora e. Labo man gunangku makareh sora e, tapi man gunandu. Genduari mepaksana doni enda iadili. Genduari italuken me si penguasa doni enda. Kenca aku ipeganjangkan idoni nari, kurintak mekrina manusia manbangku. Alu katana enda me ituri kena karena kematen sinandangi inanamina. Cenari ngaloi kalak sinterem. Rikutkan undang-undang kami, mesia sipadankan di bata e, ngeluh merasa lalap. Engkai maka ikatakan du sirih ibas di bata nari e, ipeganjangkan idoni nari. Isekin anak manusia sirih ibas di bata nari e. Arjabab Jesus. Kentisik nari ngenca, terang e ringan i tengah-tengah du. Teruskanlah perdalanan du, asum terang e lit dengah i tengah-tengah du. Gelah ola kam ikuasai si gelap, sabab kalak sir dalan ibas gelap, la iya teh na kuja iya laus. Dage telah kam menterang e, asum terang e ras kam denga, gelah kam jadi kalak singgeluh ibas terang. Kenca ikatakan Jesus si e, laus iya cebuni, gelah la idah kalak sinterem. Aminna gia ngo melala tanda sengget ibahan Jesus i lebe-lebe kalak sinterem e, labo iya teg man Jesus. Alu bagai ngoseh nubuat Nabi Yesaya, nina. Oh Tuhan, isi ngotek nandangi berita si ipeseh kami. Janah man isi kin ngo tangkas kuasa Tuhan. Kalak ndai la ngasuk tek, sebab ngope ikatakan Nabi Yesaya. Ngo pentang ibahan di bata matana, bagai pe ngo ipemersik di bata ukurna, gelah matana lar pengidah, janah ukurna lar pengangka. Gelah ola ia mulihkan manbangku, janah gelah ola kualemi dosa-dosana nina dibata. Si enda nai ikatakan Nabi Yesaya, arkiteken enggo idahna kemuliaan Jesus simbelin, janah arkiteken sie, maka ia ernubuat karena Jesus. Amin bagegia, enterem ngekalak jahudi sir kuasa teg man Jesus. Tapi arkiteken biar ia ipedarat kalak parisi ibas rumah pertoton nari, la ia terang-terangan mencakapkan kini tekena. Ngenan Athena pujin ibas manusia nari, asangkan pujin ibas dibata nari. Jenari nina Jesus alu sora megang. Ise te man bangku, labo man bangku saja ia te, tapi man sinuruh aku. Ise ngidah aku, idah napi sinuruh aku. Aku reh kudoni enda, bali res terang. Gelah kalak si te man bangku, la tading ibas gelap. Kalak si megi pengajaranku, tapi la ikut kena, labo aku ngukum sa. Aku reh labo guna ngukum doni enda, tapi guna mula hisa ibas ukum menari. Kalak si nula aku, dengan la ngaloken pengajaranku, lid ngepagi si ngukum ia. Kata si ngukup seh e pagi ngukum ia, ibas wari pendungi. Aku ngerana labo bagi ati-atiku saja, tapi bapa ngesinuruh aku, janah ia ngaturkan kai arus kukatakan ras kuturikan. Janah kuteh, maka perintahna e, mereken kegeluhan si tuhu-tuhu, si laer keri-kerin. E maka kupeseh kai si iajarkan bapa manbangku.